الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا ثم أما بعد فقال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد para hadirin saudaraku kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, di kesempatan sore hari ini di bulan Ramadan kita duduk berzikir kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Kita melakukan mudarasatu al-ilm, mengkaji dan mempelajari ilmu agama, berusaha untuk mengambil warisan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu warisan ilmu. Dan kita akan membaca hadis dari kumpulan hadis-hadis sahih yang diterangkan, disebutkan oleh Al-Imam Rabi' al-Madkhali hafizahullahu ta'ala wa ra'ah. Kita akan membaca hadis yang ketiga, di mana hadis yang ketiga ini akan membahas tentang haqqullahi 'alal ibad, hak Allah terhadap hamba-hambanya. Tentunya kita selaku hamba Allah, makhluk ciptaannya yang dimiliki olehnya, diatur oleh Allah tabaraka wa ta'ala, sudah sepantasnya bagi kita untuk mengetahui dan mengenal akan hak-hak Allah tabaraka wa ta'ala untuk kita tunaikan dengan sebaik-baiknya. Maka dalam hadis ini An-Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan menjelaskan tentang hal tersebut. Qala hafizahullahu ta'ala an Mu'ath bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu qala kuntu radifan Nabi sallallahu alaihi wasallam ala himarin faqala li أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله قلت الله ورسوله أعلم قال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا قلت يا رسول الله أفلا أبشر الناس قال لا تبشرهم ف fayattakilu. Akhrajahu al-Bukhari wa Muslim wa Tirmidhi wa Ibn Majah wa Ahmad rahimahumullahu jami'an. Hadis ini diriwayatkan oleh sahabat yang mulia Mu'ad bin Jabal bin Amr bin Aus Al-Ansari Al-Khazraji radhiyallahu ta'ala anhu, Abu Abdurrahman, sahabat yang masyhur, sahabat yang mulia, sahabat yang memiliki keluasan ilmu. Mengikuti berbagai jihad bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seorang yang pandai di dalam ilmu din, yang ahli di dalam Al-Quran, ilmu Al-Quran dan juga ilmu Al-Ahkam. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengutus beliau seorang diri untuk berdakwah ke negeri Yaman, yang mana ketika itu penduduk atau mayoritas penduduk negeri Yaman adalah dari Ahlul Kitab radhiyallahu ta'ala anhu. Qala, beliau berkata, kuntu radifan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam ala himar. Aku membonceng di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam di atas himar. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengendarai al-himar, yaitu keledai, dan beliau membonceng Mu'ad ibn Jabal radhiyallahu ta'ala anhu. Dari sini menunjukkan kepada kita ketawaduan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sifat tawadu, rendah hati, tidak angkuh, tidak merasa tinggi, tidak merasa lebih, tapi beliau rendah hati, tawadu. Beliau lakukan karena Allah tabaraka wa ta'ala. Karena orang yang bertawadu, yaitu tawadu itu merupakan sifat yang mulia, merupakan lawan dari sifat sombong, al-kibir wal-batar, sifat sombong, sifat angkuh, ini merupakan lawan dari sifat tawadu. Seorang yang bertawadu, maka dia tidak akan terjangkiti penyakit kibir insyaallah, penyakit sombong. Sombong itu adalah menolak kebenaran dan merendahkan manusia, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengancam orang yang ada dalam hatinya secuil dari sifat sombong, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibir. Tidak akan masuk ke dalam surga siapa yang ada dalam kalbunya, dalam hatinya, secuil dari sifat sombong. Maka yang dituntut dari kita semuanya selaku kaum mukminin, kaum muslimin, hamba-hamba Allah, adalah sifat tawadu, rendah hati, rendah diri kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Maka demikianlah Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bertawadu, yaitu dengan mengendarai tunggangan yang tergolong rendah, ya, di masa itu mengendarai barakallahu fikum himar itu suatu yang rendah, suatu yang naam kurang. Berbeda halnya ketika menaiki kuda, mengendarai kuda itu menunjukkan kejantanan, menunjukkan kemuliaan, ketinggian derajat seseorang. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengendarai himar dan beliau membonceng sahabat Mu'adz. Ya, membonceng, bukan dibonceng, tapi beliau yang membonceng. berada di depan. Ini menunjukkan tawadhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Biasanya seorang yang mulia yang memiliki posisi itu biasanya dilayani, ya, diantar, ya, naik kendaraan, ya, biasanya dia yang dijemput dan diantar, bukan menjemput dan mengantar, bukan membonceng. Namun Nabi sallallahu alaihi wasallam di sini memberikan sebuah pendidikan adab kepada kita semuanya, yaitu at-tawadhu, sikap tawadhu. Faqala li, maka di kesempatan ini ketika Nabi sedang membonceng Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala an, Nabi tidak menyia-nyiakan untuk memberikan ilmu kepada sahabatnya. Nabi tidak membiarkan kesempatan ini berlalu begitu saja, sia-sia, tidak ada manfaat, tidak ada faedah. Itulah pribadi dan keluhuran budi pekerti dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, seorang yang haris, yang memiliki kesungguhan, semangat untuk memberikan kebaikan kepada umatnya, dan tentunya kebaikan yang sangat besar adalah kebaikan berupa ilmu agama, bimbingan terkait dengan urusan agama, urusan ibadah, amal, akidah, dan seterusnya. Itulah pemberian yang sangat terbaik, pemberian yang sangat mahal dan tinggi nilainya. Maka Nabi SAW di kesempatan ini mengajarkan kepada sahabat Mu'adz secara khusus, namun juga kepada umatnya secara umum, tentang sebuah ilmu yang sangat penting, ilmu akidah, ilmu agama. Faqala li, Nabi SAW berkata kepadaku, atadri ma haqqullahi alal ibad wa ma haqqul ibadi alallah. Nabi bertanya kepada Mu'ad, tahukah kamu wahai Mu'ad, apa hak Allah atas hambanya dan apa hak hamba atas Allah? Pertanyaan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di sini Nabi mengajari Mu'ad dengan cara as-su'al wal jawab, dengan tariqatu su'al, dengan cara bertanya. Dengan cara bertanya. Dan ini kita dapati banyak dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau mengajari umatnya dengan sistem seperti ini, metode tanya jawab. Karena metode ini sangat-sangat bermanfaat, metode yang luar biasa, membuat orang yang diajari lebih ingat, lebih faham dan mengerti, dan lama ingatannya terkait dengan permasalahan yang disampaikan. Sehingga ini metode yang telah ada dalam Islam, ya, yang kemudian muncul metode-metode yang dipraktikkan di sekolah-sekolah, ya, metode CBSA, cara belajar siswa aktif untuk bertanya, tanya jawab. Ini sebenarnya semuanya ada dalam Islam. Nabi telah mengajarkan yang seperti ini, cara, ya, metode yang sangat praktis dan sangat barakallahu fikum berhasil, bagus di dalam memberikan ilmu, menyampaikan pesan-pesan agama. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Mu'adz bin Jabal, tahukah kamu apa hak Allah atas hambanya? Apa hak Allah atas hambanya? Dan apa hak hamba atas Allah? Tentunya terkait dengan hak hamba kepada Allah. Kalau hak Allah kepada hamba, Allah yang menetapkannya, dan wajib bagi hamba untuk menunaikan hak Allah. Allah mewajibkan hamba-hambanya untuk menunaikan hak-hak Allah. Hak Allah banyak, namun yang akan disebutkan dalam hadis ini, hak yang paling tertinggi, hak yang paling utama yang paling wajib untuk ditunaikan. Sementara hak hamba kepada Allah bukan maknanya hamba yang mewajibkan hak tersebut kepada Allah, bukan. Akan tetapi hak tersebut Allah yang memberikan, Allah yang menetapkan bagi dirinya sendiri, bahwasanya di sana ada hak hamba yang Allah akan tunaikan. Wajib bagi Allah, Allah mewajibkan dirinya untuk menunaikan hak hamba tersebut. Bukan hamba yang mewajibkan Allah untuk menunaikan hak hamba. Ini harus dipahami. Maka Mu'adz ibn Jabal radhiyallahu taala anhu ketika mendengar pertanyaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau menjawab, Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya lebih mengetahui tentang jawabannya, tentang ilmunya. Maknanya Mu'adz tidak faham, tidak mengerti, tidak tahu, tidak memiliki ilmu tentangnya. Dan ini juga merupakan adab seorang talibu ilm, seorang penuntut ilmu, seorang muslim, terkhusus seorang da'i atau seorang yang memiliki ilmu, ketika dia ditanya dan tidak mengetahui ilmunya, tidak mengerti, belum sampai ilmunya tentang hal tersebut, hendaknya dia menjawab Allahu a'lam atau Allahu wa rasuluhu a'lam. Boleh dua-duanya, boleh kita mengatakan Allahu a'lam atau Allah wa rasuluhu a'lam. Namun sebagian ulama membedakan, jika permasalahan itu adalah permasalahan yang hanya diketahui oleh Allah subhanahu wa ta'ala, misalnya permasalahan-permasalahan gaib, perkara-perkara gaib yang hanya diketahui oleh Allah, hanya Allah yang memiliki ilmu tentangnya, maka kita menjawab Allahu a'lam, Allah saja yang mengetahui. Akan tapi jika terkait dengan urusan agama ini, syariat, terkait dengan hukum-hukum Islam yang juga Nabi mengetahuinya, maka boleh kita menambahkan dengan Rasul, Allahu wa rasuluhu a'lam. Sehingga ini, dan para ulama menyebutkan bahwasanya jawaban seorang muslim atau seorang alim ketika dia ditanya kemudian dia menyatakan wallahu a'lam, ini adalah nisful ilm, ini adalah sebagian dari ilmu, sebagian dari ilmu. Bahkan al-imam Malik rahimahullahu ta'ala, imam kota Madinah ketika itu, Imam Malik, salah satu imam dari empat imam madhab yang terkenal, beliau mempersering dan sering mengucapkan Allahu a'lam. Ketika ditanya beliau menyatakan Allahu a'lam, Allah yang lebih tahu. Nah, menunjukkan tentang kehati-hatian beliau di dalam permasalahan agama, dan menunjukkan bahwa permasalahan agama ini permasalahan yang tidak kemudian seorang bermudah-mudahan untuk berbicara tentangnya, namun butuh ilmu yang pasti, ilmu yang jelas sumbernya dari Al-Quran, dari Sunnah, dari para ulama. Qala, maka Nabi SAW menjelaskan kepada sahabat Mu'ad radhiyallahu ta'ala anhu, qala SAW, haqqullah alal ibad ayya'buduhu wa la yushriku bihi syai'a. Hak Allah atas hamba, yaitu hendaknya mereka semuanya beribadah kepada Allah semata dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Ini merupakan hak Allah yang tertinggi, yaitu hakul ubudiyah, hak untuk mendapatkan ibadah dari hamba-hambanya, hak untuk disembah oleh hambanya. Ini hak Allah yang sangat tinggi, dan inilah tujuan Allah tabaraka wa ta'ala menciptakan jin-jin dan manusia, tidak lain untuk mewujudkan dan merealisasikan hak Allah yang tertinggi ini, yaitu ibadatullahi wahdah, La syarikalah, beribadah kepada Allah semata, tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Maka ini kewajiban yang sangat wajib. Ini perkara yang terpenting dalam agama. Ini adalah na'am satu hal yang harus menjadi perhatian penuh fokus dari seorang hamba, yaitu bagaimana dia mentauhidkan Allah tabaraka wa ta'ala, bagaimana dia mewujudkan ibadah hanya untuk Allah dan menjauhkan dirinya dari berbagai bentuk kesyirikan, menjadikan tandingan sekutu bagi Allah tabaraka wa ta'ala dalam ibadah. Dan ini butuh kepada ilmu, butuh kepada al-ikhlas, butuh kepada na'am al-ijtihad, kesungguhan, serta taufik, bantuan dari Allah tabaraka wa ta'ala. Butuh ini semuanya. Ilmu, keikhlasan, dan juga taufik dari Allah tabaraka wa ta'ala. Karena tidak sedikit dari hamba-hamba Allah yang ternyata mereka telah diberi ilmu, mengerti tentang apa itu tauhid, apa itu ifradullah bil ibadah, bagaimana mengesakan Allah, menunggalkan Allah dalam ibadah. Dia tahu, dia faham, dia mengerti dalil-dalilnya, ayat, hadis yang memerintahkan hamba-hamba Allah untuk mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Namun ternyata dalam praktek amaliyahnya masih terjadi dan terdapat padanya kesyirikan wal-iyadzubillah. Dan penting bagi kita semuanya untuk mengingat bahwa tidak ada seorang pun yang merasa dan boleh merasa aman. Tidak boleh bagi seorang pun merasa aman dari kesyirikan, untuk terjatuh dari ke dalam kesyirikan. Karena kesyirikan itu beragam jenisnya. Ada syirik besar, ada syirik kecil, ada syirik yang terjadi pada amal badaniyah, ada kesyirikan yang terjadi pada amalan-amalan qalbiyah, ada kesyirikan yang juga terjadi pada al-lafziyah, pada lafaz dan ucapan-ucapan. Banyak. Terkhusus kesyirikan yang kecil, syirkun asghar, dan ini juga syirik yang Allah murkai, yang Allah tidak ampuni pelakunya ketika dia meninggal dunia tidak bertobat dan beristighfar kepada Allah Jalla wa'ala. Karena Allah menyatakan innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, baik yang besar ataukah yang kecil. Ya, yang besar ataukah yang kecil. Ini pendapat yang rajih, yang menyatakan bahwasanya syirik di sini adalah syirik besar dan juga syirik kecil. Allah tidak akan mengampuninya. Artinya dia akan dan pasti diazab oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka tidak boleh seorang pun meremehkan permasalahan ini dan merasa aman dari berbagai jenis kesyirikan. Karena Nabi Ibrahim, Imamut Tauhid, yang Allah puji beliau dengan sekian pujian, Allah katakan inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifa walam yaku minal musyrikin. Allah katakan Ibrahim itu adalah seorang imam teladan yang lurus di atas tauhid, seorang yang senantiasa taat kepada Allah dan bersih dari kesyirikan. Allah bersihkan dan jauhkan Nabi Ibrahim dari kesyirikan. Namun bagaimana Nabi Ibrahim, apakah beliau merasa aman dengan itu? Tidak. Justru beliau berdoa kepada Allah tabaraka wa ta'ala, wajanubni wa baniya an na'budal asnam rabbi innahunna adlalna katsiran minan nas. Ya Allah, jauhkanlah aku dan anak keturunanku dari beribadah kepada berhala, dari kesyirikan. Sungguh, kata Nabi Ibrahim, patung-patung atau berhala-berhala tersebut telah menyesatkan mayoritas dari umat manusia. Dulu sampai juga di masa sekarang ini. Nas'alullaha as-salamata wal-afiyah. Maka ini hak yang sangat wajib untuk ditunaikan oleh setiap hamba, untuk menjadi prioritas utama, perhatian penuh dia di dalam menunaikan dan mewujudkan hak Allah yang amat besar ini, yaitu hakul ubudiyah. Bagaimana dia berupaya untuk memurnikan ibadah hanya kepada Allah, baik ibadah badaniyah, sholat, berpuasa, na'am, dan amalan-amalan yang lainnya, berhaji, atau juga amalan-amalan maliyah, sedekahnya, infaknya, zakatnya, itu semuanya harus dipersembahkan kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Kaum musyrikin dahulu ketika mereka panen, ya, maka mereka memberikan na'am, sedekah atau persembahan mereka berikan kepada Allah dan juga kepada sesembahan mereka. Yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, hadza lillahi wa hadza lisyurakaihim. Ini kepada Allah dan yang ini untuk sekutu-sekutu Allah, yaitu sesembahan-sembahan mereka, berhala-berhala mereka. Nah, maka tidak demikian. Seorang muwahhid yang mentauhidkan Allah tabaraka wa ta'ala, maka dia memurnikan semua jenis ibadah, termasuk ibadah-ibadah qalbiyah. Apa saja ibadah qalbiyah? Ya, diantaranya bertawakal hanya kepada Allah, tidak bertawakal kepada jimat-jimat, tidak bertawakal kepada ini dan itu, kepada jin, tidak boleh. Tawakal itu hanya kepada Allah, bersandar diri kepada Allah, menyerahkan urusannya kepada Allah, mencari solusi dan jalan keluar hanya kepada Allah Rabbul Alamin, yang maha kuat, yang maha perkasa, yang mendengar keluhan dan problem dari hamba-hambanya. Maka sampaikan kepada Allah. Ibadah qalbiyah diantaranya juga adalah al-khawf war-raja, berharap dan merasa takut. Ini juga hanya kepada Allah, tidak boleh berharap kepada selain Allah. Menggantungkan sepenuhnya kepada selain Allah, tidak boleh. Dan yang lainnya dari ibadah. Tentunya dari sini penting bagi kita semuanya untuk mengetahui apa itu al-ibadah, apa cakupannya, dan apa saja jenis-jenis ibadah. Sehingga dengan itu kita mampu dan bisa biiznillah bitaufiqihi untuk memurnikannya, mempersembahkannya hanya untuk Allah Azza wa Jal. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam melanjutkan, wa haqqul ibadi 'ala Allah, dan hak hamba kepada Allah. Tadi sudah kita ingatkan maksud dari hak hamba kepada Allah, yaitu na'am, Allah yang mewajibkan dirinya untuk menunaikan hak hambanya. Bahwasanya hak tersebut ditetapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, diwajibkan oleh Allah, bukan diwajibkan oleh hamba. Allah yu'adziba man la yushriku bihi syai'a, yaitu Allah tidak akan mengazab siapa saja dari hambanya yang tidak menyekutukan Allah. Artinya dia mentauhidkan Allah. Ketika tidak menyekutukan Allah, maka Allah tidak akan mengazabnya. Dan ini menunjukkan tentang kelebihan dan keutamaan dari at-tauhid. Ketika seorang mentauhidkan Allah, meninggalkan kesyirikan, jauh dari syirik, maka dia akan selamat dari azab Allah. Qultu, maka Mu'adz bin Jabal ketika mendengar penjelasan Nabi sallallahu alaihi wasallam merasa kagum, merasa senang, merasa mendapatkan sebuah kebaikan yang besar. Ya. Merasa mendapatkan sebuah keberuntungan yang luar biasa sehingga gembira dia, senang Mu'adz bin Jabal. Nah ini ciri-ciri orang yang beriman, ciri-ciri seorang yang ingin selamat ketika mendengarkan mutiara-mutiara ilmu, mendengarkan pesan-pesan agama, ayat Al-Quran dibacakan, hadis-hadis Nabi dibacakan, merasa senang, merasa tentram jiwanya, merasa gembira, merasa seakan-akan mendapatkan sebuah nikmat yang amat besar. Ini hati seorang mukmin yang selamat insyaallah, hati seorang mukmin yang mendapatkan hidayah, hati seorang mukmin yang Allah inginkan kebaikan untuknya sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, may yuridillahu bihi khairan yufaqqihu fiddin, siapa yang Allah kehendaki kebaikan untuknya maka Allah akan fahamkan dia dalam urusan agamanya sehingga dia senang kepada ilmu. Dia merasa betah di majlis ilmu. Dia sabar untuk hadir majlis-majlis ilmu. Ini tanda kebaikan. Ya, Allah ingin memberikan kebaikan bagi dia. Tidak hanya terbatas kebaikan itu di dunia, namun kebaikan nanti sampai di yaumil akhir, Allah akan masukkan dia ke dalam surganya. Semoga Allah Jalla wa'ala menjadikan kita termasuk hamba-hambanya yang senang dan bergembira, merasa senang, betah dengan ilmu dan di majlis-majlis ilmu. Maka Mu'adz menyatakan, ya Rasulullah, afala ubashirun nas, wahai Rasulullah, afala ubashirun nas, bolehkah aku menyampaikan berita gembira ini kepada manusia? Sehingga Mu'adz menganggap bahwasanya ini adalah berita gembira, kabar gembira, ilmu yang luar biasa, pengetahuan tentang hak Allah dan hak hamba, luar biasa ini. Maka Mu'adz ingin memberikan kebaikan ini kepada manusia, kepada yang lain, ingin menyampaikan kabar gembira ini, ya, kepada kaum muslimin. Namun beliau bertanya kepada Nabi SAW, tidakkah aku boleh menyampaikan kabar gembira ini kepada manusia agar mereka juga senang? Qala la tubashirhum fayattakilu, kata Nabi SAW, jangan kamu beritahu mereka dulu, ya, jangan. Kenapa Nabi SAW melarang padahal ini ilmu yang bagus, ya, bahkan ilmu yang wajib? Kenapa Nabi melarang? Ini kabar gembira, ini perkara yang sangat penting, kok bisa Nabi melarang? Nabi menyebutkan alasannya, yaitu beliau menyatakan fayattakilu, nanti mereka akan bersandar dengan keutamaan ini saja sehingga malas untuk beramal. Ya, mereka akan bersandar dengan keutamaan ini, keutamaan at-tauhid, yaitu orang yang bertauhid maka tidak akan diazab oleh Allah Jalla wa'ala, sehingga mereka, ya, akan meninggalkan berbagai amalan-amalan. Sehingga ini alasan yang disampaikan oleh Nabi SAW dari larangan beliau kepada Mu'adz untuk menyebarkan dan menyampaikan ilmu ini. Dari sini pun para ulama menyebutkan faedah, yaitu bolehnya menyimpan atau menyembunyikan ilmu untuk sementara waktu untuk sebuah kemaslahatan yang besar, dan boleh menyampaikan ilmu kepada sebagian, tidak kepada yang lainnya. Karena ini Nabi menyampaikan kepada Mu'ad saja, tidak kepada yang lain. Dan Nabi melarang Mu'ad untuk menyampaikan kepada yang lain. Tentunya apa yang dilakukan oleh Nabi itu adalah kebaikan, itu kebenaran, bukan kejelekan, bukan suatu hal yang menyimpang atau hal-hal yang tidak benar. Tidak. Yang dilakukan oleh Nabi itu adalah haqqun, ya, berdasarkan wahyu dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan pembahasan terkait dengan menyimpan dan menyembunyikan ilmu ini juga ada syarat-syaratnya, ada keadaan-keadaannya, butuh pembahasan tersendiri. Hadis ini hadis yang luar biasa. Naam, diriwayatkan oleh Al-Bukhari, Muslim dan yang lainnya. Terdapat sekian banyak faedah. Namun telah kita sebutkan beberapa faedah tadi di sela-sela pembacaan hadis ini. Di antara faedah yang lain yang bisa kita tambahkan, di antaranya adalah fihi istihbab bisyaratil muslimin bima yasurruhu. Dari hadis ini bisa diambil faedah disunahkannya memberikan kabar gembira kepada kaum muslimin dari hal-hal yang menyenangkan mereka, menggembirakan mereka. Hukum asalnya demikian, boleh menyampaikan kabar gembira, ya. Namun tadi, ya, ini tidak secara mutlak, harus melihat keadaan dan kondisi-kondisi tertentu. Ini yang bisa kita sampaikan dalam kesempatan kali ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberkahinya, dan kita akan lanjutkan dalam pertemuan berikutnya biiznillah. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.